kan soyo ake among pisan ketulo angen kunggo kowe siramu siji tresno ku yo mung siji tak simpen lan kacoko tekanin pati banyuanku kan goriko joko tresno niso sayang aku tulus tresno sliramu oh, oh, oh, oh. Tresno rapat kalian kangen sengsoyong bekas tambang rindu kan goriko janji suci tekaning pati salam tresno di jempol sejenak toh panggonan.